السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، كمسلمين رحمني ورحمكم الله. Terakhir kita baca ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Madhhabul hadith: tarkul khuruj bil qital 'ala al muluk al bughah was sabru 'ala dhulmihim ila an yastariha barrun aw yustarahu min fajir. Berkata beliau rahimahullah, madhab ahlul hadith, madhab ahlul sunnah adalah tidak khuruj melawan penguasa dengan peperangan terhadap para penguasa yang bughat, yang zalim, dan sabar terhadap kedzaliman mereka. Ini madhab ahlul hadith, sabar terhadap kedzaliman mereka. Ila mata, sampai kapan? Ila an yastariha barrun aw yustarahu min fajir, sampai istirahat orang yang baik atau diistirahatkan dari orang yang jelek. Imma istarah aw isturih, istirahat orang yang baik artinya sampai kita wafat. Sebentar, berapa lama umur kita? Sabar sampai kita mati. Atau sampai diistirahatkan dari orang yang jelek, sampai dia mati dan diganti oleh orang yang lain. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, kalau penguasanya zalim, kalau penguasanya fajir, penguasanya na'udzubillah membantai, membunuh rakyatnya, menginjak rakyatnya, menindas, sebagaimana terjadi di beberapa negara, maka disuruh untuk sabar. Apalagi barakallahu fikum kalau ternyata tidak seperti itu, walaupun tetap ada kekurangan-kekurangan, walaupun tetap tidak sempurna, memiliki sekian banyak perkara-perkara yang juga kezaliman, tetapi tidak sampai menumpahkan darah rakyatnya, berarti masih terlalu ringan ujian kita. Disuruh untuk sabar, sabar, sabar. Jangan malah kita yang memicu penguasa untuk berbuat yang lebih jahat. Jangan memicu hingga penguasa justru menumpahkan darah rakyatnya. Akhwani fillah, na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-amr qarib, urusannya dekat. Istaraha barrun aw usturih min fajir. Sampai istirahat orang yang baik atau diistirahatkan dari orang yang jelek. Berkata Nawawi rahimahullah, tokoh ulama dari madhab Syafi'i. Berkata An-Nawawi rahimahullah, wa ammal khuruj ala wulatil umur, adapun khuruj melawan penguasa atau memerangi mereka, faharamun bi ijma'il muslimin, maka itu haram dengan kesepakatan seluruh kaum muslimin. Wa in kanu fasaqatan zalimin, walaupun mereka fasik dan zalim. Disebutkan haram oleh An-Nawawi rahimahullah. Khuruj menentang penguasa atau memerangi mereka adalah haram bi ijma'il muslimin, dengan kesepakatan seluruh kaum muslimin. Wa ajma'a ahlu sunnati annahu la yan'azul sultan bil fisqi. Dan sepakat para ulama, ijma', tentunya khususnya, lebih khusus lagi ulama madhab Syafi'i, karena beliau dari Syafi'iyah. Ijma' sepakat seluruh para ulama ahli sunnah bahwa penguasa tidak diturunkan hanya karena kefasikan, tidak diturunkan hanya karena kezaliman, tidak batal kepemimpinannya hanya perbuatan atau hanya perbuatan-perbuatan yang zalim atau karena perbuatan-perbuatan yang tidak adil. Tidak batal kepemimpinannya, tetap penguasa, tetap pemimpin. Ikhwani fiddin a'azakumullah. La yan'azil maknanya tidak dicopot, tidak dipaksa harus turun. Sehingga barakallahu fikum, setiap terjadi khuruj dalam bentuk mudhaharah, demonstrasi, selalu ditunggangi kalimat-kalimat turunkan penguasa, tidak layak, tidak pantas. Dan ditunggangi pula oleh orang-orang juhal yang menyatakan penguasa begini dan begitu, disebutkan dengan kata-kata yang kotor, nama-nama binatang. Terjadi apa enggak terjadi? Terjadi. Qul inna a'udzubikumullah, apakah pantas menyatakan penguasa binatang? Allahu akbar. Astagfirullah. Bukan agama Allah yang mengajarkan untuk mencerca penguasa. Agama Allah melalui lisan Rasulnya mengajarkan agar kaum muslimin sabar. Kalau menasehati, menasehati antara kamu dengan dia, dan mereka para tokoh-tokoh bisa bertemu, bisa berbicara, bisa menasehati. Walhamdulillah. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Berkata juga masih An-Nawawi rahimahullah, dinukil dari kitab Syarah Sahih Muslim oleh An-Nawawi. Wa qala jamaahir ahli sunnah min al-fuqaha wal muhaddithin wal mutakallimin la yan'azil al-imam bil fisqi wal dhulmi wa ta'til al-huquq wa la yukhla' wa la yajuz al-khuruj alayhi bidhalik. Berkata juga An-Nawawi rahimahullah, jumhur ahli sunnah, para fuqaha'nya, para ahli hadisnya, bahkan para mutakallimin, para ahli kalamnya, biasanya yang dimaksud oleh beliau adalah Asy'ariyah, mereka semua berkata la yan'azilul imam bil fisqi, seorang penguasa tidak dicopot karena kefasikan, tidak dicopot karena kedzaliman atau ta'tilul huquq, mengabaikan hak-hak rakyat, wala yukhla' wala yajuzul khuruj alaih, tidak dipaksa turun dan tidak boleh keluar menentangnya, bal yajib wa'dhuhu, bahkan yang wajib adalah menasehatinya, wa takhwifuhu, menakut-takutinya dengan ancaman-ancaman dalam Quran dan Sunnah, lil ahaditsil waridah, semua itu karena hadis-hadis yang diriwayatkan dalam masalah ini. Ini syarah An-Nawawi terhadap Sahih Muslim, terhadap hadis yang tadi yang Allah mengatakan fasbiru, fasbiru, fasbiru. Apa maknanya sabar? Ini tafsirnya. Ini syarahnya. Syarahnya dari seorang tokoh ulama mazhab Syafi'i. Itu An-Nawawi rahimahullah. Bahwa maknanya sabar tidak memaksa turun. Maknanya sabar tidak khuruj menentang penguasa, tidak keluar membawa senjata. Ini makna sabar. Dan yang wajib kata beliau adalah untuk mengingatkan dan memperingatkan, mengancamnya dengan ayat dan hadis. Kalau mau berubah itu yang kita harapkan. Kalau tidak, kita sudah menyampaikan. Wa man sabara ala jawril a'immah wa hayfil umara wa lam yakhruj alaihim bi sayfihi wa da'a lil wulati bis salah kana ala tariqil mustaqim insyaallah. Kata Abu Bakar Al-Ajurri, Imam Al-Ajurri menyatakan dalam kitabnya Syariah di halaman ke-46, qala, kata beliau, siapa yang sabar terhadap kedzaliman penguasa, kejahatan para pemimpin, tidak keluar melawan mereka dengan pedangnya dan mendoakan dengan baik, mendoakan dengan kebaikan, maka orang itu di atas jalan yang lurus. Maka orang itu di atas jalan yang lurus insyaallah. Berarti beliau, Imam Al-Ajurri, menyatakan orang yang berada di jalan yang lurus adalah yang sabar kepada penguasanya. Tidak menentang, tidak memberontak. Dan mendoakan dengan doa-doa baik. Ya Allah, perbaikilah penguasa kami. Berilah petunjuk kepada mereka. Berikan kepada mereka bitanatan. Teman-teman dekatnya, bitanat yang khair. Binatang yang salihah. Bitanah yang salihah. Ini ikhwan ibn a'azakumullah. Doa. Justru itu ciri ahli sunnah. Kalau gitu ahli sunnah sedikit. Memang sedikit. Dari dulu. Yang mengaku ahli sunnah saja, ketika mereka mengajak untuk khuruj alal hukam, ikut keluar separuh dari mereka. Sebagian dari orang yang mengaku ahli sunnah. Ikut. Ikut mencaci penguasa. Dujana penguasa yang zalim, penguasa yang tidak adil, penguasa yang lebih mementingkan Cina, bahkan memelesetkan namanya. Ini barakallahu fikum adalah kalimat-kalimat yang menunjukkan kalau mereka memiliki pemikiran bukan pemikiran ahli sunnah, memiliki pemahaman yang bukan pemahaman ahli sunnah. Karena ahli sunnah sangat jelas, hadisnya sangat jelas. Mau kita dengarkan ucapan para imam-imam, para ulama dalam kitab-kitab mereka, dan selalu di dalam kitab-kitab akidah, untuk menunjukkan bahwa ini memang masalah akidah, masalah prinsip-prinsip sunnah, masalah usul. Seperti kitab Aqidah At-Tahawiyah oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi dari madhab Hanafi. Apa kata beliau dalam kitabnya? Yang menyatakan di awalnya bahwa ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah di awalnya. Di tengah-tengah berkata, "Wala naral khuruja ala a'immatina wala ulata umurina wa injaru." Dan kami Ahlussunnah tidak memberontak, tidak melawan penguasa-penguasa kami walaupun mereka zalim, dan kami tidak mendoakan kejelekan pada mereka. Saya ulangi ucapan beliau. Wala nad'u alaihim. Ala itu maknanya jelek. Kalau pakai ala, maknanya doa jelek. Kalau pakai lam, maknanya doa baik. Perhatikan ucapan beliau. Wala nad'u alaihim. Kami tidak mendoakan kejelekan atas mereka. Wa nanzi' yadan min ta'atihim. Dan kami tidak mencabut ketaatan dari mereka. Wa nara ta'atuhum min ta'atillah. Dan kami berpendapat mentaati penguasa adalah ketaatan kepada Allah, faridatan, itu adalah kewajiban. Malam ya'muru bima'asyatin, selama mereka tidak menyuruh kepada kemaksiatan-kemaksiatan. Masih ada tersisa kalimatnya. Qal, kata beliau, wa nad'u lahum bis-salahi wal mu'afa, dan mendoakan penguasa dengan kebaikan, dengan perbaikan, dengan mu'afah, semoga Allah maafkan dia, semoga Allah ampuni dia, semoga Allah berikan petunjuk padanya, semoga Allah berikan rahmat kepadanya. Allahumma ayyidhu bi ta'yidi, ya Allah dukunglah dia dengan dukunganmu. Qul inna a'udzubikumullah, malahnya didukung untuk menegakkan kebenaran, didukung untuk mendukung keadilan, didukung untuk bisa menegakkan keadilan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disusun oleh Abu Ja'far At-Tahawi dari madhab Hanafi. Taib Imam Al-Barbahari dari madhab Hambali. Qala, kata beliau dalam kitabnya Syarhus Sunnah yang juga isinya usul Ahlus Sunnah, prinsip-prinsip Ahlus Sunnah. Qala idza ra'aita ar-rajul yad'u 'ala as-sultan fa'lam annahu sahibu hawa. Siapa yang mendoakan kejelekan pada penguasa, maka dia ketahuilah bahwa dia adalah pengikut hawa nafsu. Wa idza sami'ta ar-rajul yad'u lis-sultan, kalau engkau mendengar seseorang mendoakan kebaikan untuk penguasa, fa'lam annahu sahibu sunnah, ketahuilah bahwa dia sahibu sunnah insyaallah. Khana bin na'azakum Allah. Demikian pula para imam-imam Ahlus Sunnah seperti Ibn Abdul Bar rahimahullah. Qala in lam yatamakkan nushu sultan, kalau tidak mampu untuk menasihati penguasa, fasbir wa du'a. Lihat ini ucapan Imam Ibn Abdul Bar. Kalau tidak memungkinkan untuk menasihati penguasa, fasbir wa du'a, sabar dan berdoa. Fa innahum kanu ya'ni as-sahabah yanhauna 'an sabil umara, karena mereka para sahabat dulu melarang untuk mencerca penguasa. Fa innahum kanu ya'ni as-sahabah yanhauna 'an sabil umara, mereka semua melarang kami untuk mencaci maki penguasa, mereka para sahabat, para sahabat. Lantas kamu madhabnya apa? Hambali atau Syafi'i? Imam Abu Uthman As-Sawbuni rahimahullah Asy-Syafi'i juga memiliki akidah, akidatul salaf wa ashabul hadis, ditulis oleh beliau. Prinsip-prinsip termasuk di dalamnya ada perintah untuk sabar terhadap penguasa. An-Nawawi sudah disebutkan tadi, juga tokoh Syafi'iyah, juga menyatakan untuk sabar kepada terhadap penguasa. Dan disuruh oleh beliau dengan menyatakan ijma', sepakat para ulama, fuqaha, ahlul hadis, bahkan ditambah dengan mutakallimin, yakni Asy'ariyah dan sejenisnya, mereka semua sepakat untuk sabar menghadapi penguasa yang zalim. La yajuzul khuruj, tidak boleh keluar untuk menentang penguasa. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Ulama yang sekarang di zaman kita, Syekh bin Baz rahimahullah, ditanya, bagaimana pendapatmu wahai Syekh tentang orang yang tidak mau mendoakan kebaikan pada penguasa, tidak mau mendoakan kebaikan pada penguasa, malah mendoakan dengan doa yang jelek? Kata Syekh bin Baz rahimahullah, hadza min jahlihi, itu dari kebodohannya. Wa adamu basiratihi, dan karena mereka tidak punya pandangan yang jauh ke depan, tidak punya ilmu. Ajuali walil amr min a'zamil qurubat, mendoakan kebaikan untuk penguasa, ini adalah sebesar-besar taqarrub ilallah, sebesar-besar taqarrub ilallah. Wa min afdalit ta'at, dan sebaik-baik ketaatan kepada Allah SWT. Wan nasihah lillahi wal ibadi, dan itu termasuk nasihat untuk Allah dan untuk hamba-hambanya, untuk Allah yang ikhlas, untuk Allah dan menjalankan perintah Allah, untuk hamba-hambanya, artinya untuk kepentingan rakyat manusia, para hamba-hamba Allah SWT. Ikhwani bin a'azakumullah, kenapa dikatakan a'zamul qurbat? Mengapa dikatakan afdalut ta'at? Karena kebaikan, ibadah, ketaatan, taqarrub itu dilihat. Di samping dari keikhlasannya, juga dilihat dari bagaimana hikmah dan manfaatnya. Pernah dengar ucapan Imam Ahmad ketika ditanya, ya Imam, Bagaimana menurutmu? Apakah sholat sunnah, puasa sunnah, dan i'tikaf lebih baik? Atau berbicara tentang bahaya ahlul bid'ah? Apa jawaban Imam Ahmad? Rahimahullah. Lihat kaidahnya. Kata Imam Ahmad rahimahullah, amma as-salah waz-zakah was-shaum wa-i'tikaf falinafsihi. Adapun salatnya, puasa sunnahnya, semuanya untuk dirinya sendiri. Wa ammal kalam ala ahli al-bid'ah, adapun berbicara tentang bahayanya ahli al-bid'ah, falil muslimin, fahadha afdal, ini untuk muslimin, maka ini lebih afdal. Berarti bagaimana menganggap yang ini afdal atau tidak afdal? Dari sisi hikmahnya, untuk siapa itu? Untuk pribadi atau untuk umum? Kalau untuk pribadi dan untuk umum, tentunya yang untuk umum lebih afdal. Adapun sholat dia di rumahnya, sholat sunnahnya dia, puasa sunnahnya untuk dia sendiri. Tetapi ketika dia berbicara, hati-hati dari syiar rafidhah, hati-hati dari bahaya komunisme, hati-hati dari bahaya kesesatan, untuk siapa itu? Untuk ummah. Fahada afdal, ini lebih afdal. Baru kita kembali, setelah tahu kaidah ini, kita kembali kepada pembahasan. Kalau engkau berdoa, ya Allah perbaikilah penguasa, untuk siapa? Untuk sendiri? Atau untuk ummah? Untuk ummah. Kamu sholat sendiri untukmu, kamu puasa untukmu, kamu untukmu pribadi. Tapi ketika aku mengatakan, ya Allah perbaikilah penguasa kami, ya Allah jadikanlah dia teman dekatnya teman dekat yang saleh, jadikanlah orang-orang dekatnya orang-orang yang saleh, mudah-mudahan dia mendapatkan bimbingan darimu sehingga bisa bersikap adil. Liman? Lil ummah, untuk seluruh negara ini. Kebaikannya untuk seluruh rakyat, untuk mereka penguasa dan untuk rakyatnya. Fahadha afdal, hadha afdal al-ibadat, kata Syekh bin Baz. Sebaik-baik ibadah, sebaik-baik ketaatan, mendoakan. Tidak kita membandingkan dengan yang wajib-wajib. Kalau yang wajib-wajib sudah paling tinggi. Yang wajib adalah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Tapi di antara ibadah-ibadah sunnah, ini afdal, ini afdal, ini afdal. Mana yang paling afdal? Semuanya baik. Puasa baik, ini baik, ini baik, ini baik. Mustahabbat semuanya. Yang paling afdal, kata beliau, adalah mendoakan penguasa, memperbaiki penguasa, dan kalau bisa menasehati mereka. Dan itu dikatakan afdalul jihad, sebaik-baik jihad. Kalimatu haqqin inda sultanin jair, di sisi penguasa, di hadapan penguasa, bukan di lapangan Sidoarjo, di sana. Engkau wahai Bapak Presiden, ittaqillah, bisa, bertakwalah pada Allah. Hati-hati engkau dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Jangan dikira kehidupan hanya kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat yang akan menghisab seluruh amalanmu. Ini namanya nasihat. Dan itu afdalul jihad. Mungkin kita akan berpikir, kenapa dikatakan afdalul jihad? Pertama tadi disebutkan, manfaatnya untuk ummah. Tapi korbannya dirinya sendiri, kalau sampai terjadi korban. Orang ngajar kamu, pengawal, tangkap dia. Siapa? Ya dia sendiri. Tidak membawa-bawa manusia. Tidak memanas-manasi rakyat untuk berbicara, untuk keluar khuruj, untuk menentang penguasa. Mereka dibantai, gurunya selamat. Mereka dibantai, mereka dibunuh, mereka masuk rumah sakit, provokatornya masih selamat. Berbicara lagi besok, takbir. Setelah itu, rakyatnya lagi yang korban lagi. Murid-muridnya, anak buahnya, pasukannya, dianya selamat lagi. Besok bikin provokasi lagi di luar Jawa. Takbir, terjadi lagi. Ini khunudin azabullah laisa minal hikmah. Tidak termasuk hikmah. Maka kata Syekh bin Baz, kembali kepada ucapan Syekh bin Baz, itu adalah sebaik-baik ibadah, sebaik-baik ketaatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah disampaikan kepadanya berita, ya Rasulullah, inna dausan asatillah wa rasulah, sesungguhnya suku Daus nentang Allah dan Rasulnya. Doakan agar Allah menimpa mereka dengan berbagai macam musibah, azab dan seterusnya dan seterusnya. Mereka meminta kepada Nabi untuk mendoakan kejelekan kepada suku Daus. Maka Nabi mengangkat tangannya ke langit. Para sahabat berkata dalam hati mereka, binasa Daus, binasa Daus, hancur Daus, hancur. Karena Nabi yang berdoa pasti dikabulkan. Ternyata ketika beliau mengucapkan doanya, bukan doa kejelekan. Doanya Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah berilah petunjuk kepada suku Daus dan datangkan mereka kemari. Ya Allah berilah hidayah, petunjuk kepada suku Daus dan datangkan mereka kemari. Sampai 3 kali diucapkan. Dan ini hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Dan juga Muslim dalam sahihnya. Kurang apa? Hadis sangat jelas sahihnya. Maknanya juga sangat jelas. Yang didoakan orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, yang menentang Allah dan Rasulnya. Apalagi muslimin, apalagi yang masih salat. Ini asatillah wa rasulah. Ya Rasulullah, mereka menentang Allah dan Rasulnya, doakan kejelekan untuk mereka. Kata Nabi mengangkat tangannya, dan mereka sudah menduga akan binasa Daus. Ternyata doanya Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Kalau ada doa kamu, kamu yakin bakal dikabulkan. Mau doakan apa? Mau doakan kehancuran Daus atau diberi hidayah Daus? Milih mana kamu? Kalau ngikuti dendam, mudah-mudahan hancur. Tapi karena mengikuti kasih sayang dan rahmat, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Doa baik. Karena tujuan semula adalah menebar rahmat. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Rasul kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Rahmat. Tujuan utamanya, jangan lupa. Kadang-kadang orang ketika dendam lupa tujuan utamanya. Mendakwahi, mendapat tantangan dari mereka dan caci makian. Ya sudah, kalau gitu belum hancur saja kalian. Ya Allah binasakan dia, jadikan mereka kafir, jangan masuk Islam. Loh, kenapa berubah? Kamu tujuannya apa ketika awal berdakwah? Ya tujuannya agar mereka masuk Islam. Teruskan. Dengan kata-kata gak bisa, dengan doa. Dengan kata-kata mereka gak mau, malah menentang. Berharap ya Allah berilah hidayah pada mereka. Mudah-mudahan diberi petunjuk. Dalilnya yang selalu dipakai Nabi Nuh alaihi salam. Tapi Nabi Nuh mendoakan, la tadzar 'ala al-ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisakan satu orang kafir pun di muka bumi. Lihat. Suruh dibinasakan semua, jangan sisakan satu orang pun di muka bumi. Kita jawab dengan 2 jawaban. Jawaban pertama, Nabi Nuh sudah berdakwah 950 tahun. Kamu sudah berapa lama dakwah? Hah? 950 tahun. Dan itu bukan sekedarnya. Laila nahar, siang dan malam. Lailan wa nahara. Jahran wa sirra. Dengan terang-terangan dan dengan sembunyi-sembunyi. Inni da'autu qawmi lailan wa nahara. Nabi Nuh alaihi salam. Inni da'autu qawmi lailan wa nahara. Falam yazidhum illa firara. Tidaklah menambah mereka kecuali mereka tambalan. Dan aku, kata Nabi Nuh alaihi salam, sudah menjaharkan dan sudah asrartu lahum israra, sudah secara sirriyah, secara jahriyah, sudah semua cara sudah. Itu jawaban pertama. Sehingga menyatakan setelah sekian lama memang mereka ini sudah tidak bisa diberi hidayah lagi. Ya Allah, jangan tinggalkan satu orang kafir pun di muka bumi. Innaka intagruhum yudhillu ibadaka wa la yadhum illa fajiran kafara. Jangan sisakan satu orang pun dari orang kafir, karena kalau kau tinggalkan akan melahirkan anak yang kafir juga, yang nanti akan menyesatkan orang-orang baik. Jawaban kedua, Allah sudah turunkan berita wahyu kepada Nabi Nuh bahwa tidak akan ada lagi yang beriman illa man qad aman. Kata Allah, wahai Nuh, sudah enggak akan ada lagi yang beriman kecuali yang sudah beriman itu. Illa man qad aman. Lah kamu apa tahu sudah enggak ada yang beriman lagi kecuali yang sekarang ini saja? mereka enggak mungkin beriman. Tahu dari mana? Kamu dapat wahyu? Tidak. Maka hendaklah kita berpegang dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika datang malaikat gunung, ketika beliau terusir di Taif dalam keadaan berdarah kakinya, dalam keadaan dilempari batu, dalam keadaan betul-betul sengsara. Kata malakul jibal, ya Rasulullah, aku diutus oleh Allah untuk mentaati perintahmu. Aku malakul jibal. Kalau engkau menginginkan untuk aku timpakan al-akhshabaini alaihim, la fa'alt. Kalau engkau ingin aku timpakan dua gunung batu ini pada mereka, aku akan timpakan sekarang. Allah menyuruh malaikatnya untuk taat pada Nabi, tawarkan. Barangkali dia mau. Aku akan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Bal narju min aslabihim man ya'budullah." Tidak. Bahkan aku berharap kalau dari turunan mereka akan ada yang masuk Islam, yang beribadah pada Allah Ta'ala. Masih berharap dari turunannya. Kalaupun bapak-bapaknya sulit, mudah-mudahan anak-anaknya nanti. Atau dalam riwayat, Allahumma hdi qawmi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk pada kaumku. Mereka belum paham. Kalau mereka paham, mereka akan masuk Islam. Masih menganggap bahwa mereka belum paham. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Saya menduga, kalau saja orang-orang itu mendengar hadis-hadis seperti ini, akan tertarik pada Islam. Karena ternyata benar-benar Islam itu agama rahmat, agama kasih sayang. Berharap agar seluruh manusia mendapatkan rahmat. Tetapi sayang, dirusak gambaran indah ini oleh para teroris. Dirusak gambaran indah ini oleh para khawarij. Dirusak gambaran indah ini oleh para tharun. Siapa tharun? Mereka-mereka yang kerjaannya memberontak, melawan, menentang dengan kekerasan, tidak memiliki kesabaran. Mereka ini yang merusak gambaran Islam yang asli, yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Disebutkan pula oleh Imam Abu Uthman As-Sabuni Asy-Syafi'i dalam kitabnya Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadith. Lafadznya demikian. Qala, kata beliau, wa yarawna du'a'a lahum. Karena beliau kitabnya Aqidatus Salaf Ashabul Hadis, akidah para salaf, para ashabul hadis. Sehingga kalimatnya selalu dimulai dengan domir hum, mereka begitu. Mereka begitu. Maksudnya para ashabul hadis. Wa yarawna du'a, dan mereka berpendapat mendoakan kebaikan untuk penguasa, bisalahi wa tawfiqi wassalahi wa bastil adli fir ra'iyyah. Mereka para ashabul hadis mendoakan kebaikan untuk penguasanya agar mendapatkan taufik, mendapatkan kesalehan, agar dibukakan oleh Allah keadilan untuk mereka terhadap rakyatnya. Wala yarawnal khuruj alaihim, dan tidak berpendapat bolehnya memberontak pada mereka dengan pedang-pedang mereka. Wa in ra'aw minhul udul anil adl, kalau mereka menyimpang dari keadilan kepada kezaliman, kejahatan, maka ahlus sunnah mendoakan kebaikan untuk mereka dan sabar, tidak memberontak. Wa yarawna qitalal fi'atil baghiyah, bahkan ahlus sunnah, masih kata Imam As-Sabuni rahimahullah, bahkan ahlus sunnah berpendapat untuk memerangi para pemberontak bersama penguasa sampai mereka mau kembali kepada ketaatan penguasa, justru membantu penguasa melawan pemberontak. Ini ahlus sunnah. Wa qala Abul Hasan Al-Asy'ari, tokoh Asy'ariyah yang kemudian di akhirnya bertaubat dengan menulis buku Al-Ibana, juga berkata, wa yarawna ad-du'a, li'a'immatil muslimin. Ahlu sunnah berpendapat untuk mendoakan kebaikan kepada penguasa, ini untuk penguasa kaum muslimin. Wa an la yakhruju alaihim bisayf, dan agar masyarakat muslimin jangan menentang atau jangan memberontak kepada penguasa. Wa an la yuqatilu fil fitnah, dan jangan ikut berperang dalam fitnah. Jadi kalau fitnah, jangan ikut berperang. Sekarang kita gabungkan pendapat beliau dengan pendapat Abu Rahman As-Sawbuni. Membantu, berperang, melawan para pemberontak bersama penguasa. Artinya kalau peperangan dalam fitnah, kita gak ikut. Tetapi justru kalau pemerintah yang menyatakan, maka kita mentaati pemerintah untuk memerangi para pemberontak. Sesuai dengan ucapan para ulama yang lain seperti Imam Abu Ja'far Al-Tahawi. Al-jihadu madin ma'al imam. Jihad itu berlangsung bersama penguasa. Baran kana au fajiran. Apakah dia orang baik ataupun orang jelek. Qul inna a'azakum wa maka, kita lihat kalau ternyata itu perintah yang syar'i, berperang melawan orang-orang kafir misalnya, atau berperang melawan pemberontak, dua-duanya syar'i, maka taati perintah mereka. Hendaklah kita berjalan bersama penguasa. Berkata Abu Bakar Al-Ismaili rahimahullah, wa yarawna ad-du'a lahum bil islahi wal 'athfi ila al 'adli, dan mereka Ahlus Sunnah berpendapat untuk mendoakan dengan kebaikan bagi penguasa, dan didoakan agar mereka bersikap lembut kepada rakyatnya, bersikap adil kepada rakyatnya, dan tidak berpendapat bolehnya memberontak kepada penguasa. Wala qital fil fi'ah, dan juga jangan kita berperang dalam fitnah. Wa yarawna qital al fi'atil baghiyah ma'al imamil adl, kata Abu Bakar Al-Ismaili, dan kita berpendapat untuk ikut bersama imam, bersama penguasa dalam memerangi pemberontak. Idza kana wajada ala syartihim fi dalik, kalau sesuai dengan syarat-syaratnya yang syar'i. Kalau kita ragu, tanyakan pada para ulama. Wahai sadatul ulama, pemerintah menyuruh kita untuk melawan pemberontak RMS, bagaimana? Taati, taati. Itu syar'i. Kalau ternyata tidak demikian, ya kita tidak taati dalam keadaan tetap tidak melawan mereka. Ila akhir. Ikhwan fi din, a'azakumullah, demikian apa yang bisa kita sampaikan sedikit dari dalil-dalil dan ucapan para ulama tentang mendoakan penguasa dan sabar atas kedoliman mereka. Karena kita mengharapkan kebaikan untuk semua pihak dan mengharapkan keutuhan al-jamaah, yaitu persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia yang mayoritasnya muslimin, maka kita berharap agar Allah menjaganya, Allah memberikan kemakmuran padanya, Allah menjaga keutuhannya, tidak memecah belah dan memberikan peperangan antar golongan, na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah menjaganya dan melindunginya dari fitnah-fitnah yang menyesatkan, dari musibah-musibah yang memecah belah. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.